إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب سمح حديث سمر تيجي. ada yang bawa kitab hadis nomor 3 siakan sudah dibaca yang bawa kitabnya. Silakan hadis nomor 3 silakan Bu. Hadis ini singkat sekali, tapi isinya sangat banyak hukum-hukum di dalamnya. Mari kita pelajari hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha. Ada radhiyallahu anhum. Ya. Radhiyallahu anhunna tidak ada. Radhiyallahu anha perempuan, radhiyallahu anhu laki-laki, radhiyallahu anhuma dua dengan bapaknya, biasanya dengan bapaknya, radhiyallahu anhum mereka banyak. Ya. Laki-laki, kalau perempuan tetap radhiyallahu anhum bukan hun. Karena apa yang untuk laki-laki itu untuk perempuan juga. Laki-laki assalamualaikum. Perempuan mestinya secara domir assalamualaikunna, tapi tidak. Cukup assalamualaikum bisa. Ya. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "La hijrata ba'dal fathi." Tidak ada hijrah lagi setelah fathi. Fathi ini kalimat khusus, istilah khusus ketika Makkah sudah ditaklukkan. Makkah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Dikuasai oleh Rasul dan para sahabat, maka disebutnya ini Al-Fathi atau Futuh Mekah, di mana Nabi dan para sahabat terusir dari Mekah, lari dari Mekah menuju Madinah, hijrah dari Mekah menuju Madinah karena menghindari siksaan serangan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu masih kafir, Walid bin Walid, Walid bin Mughirah dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sesuai dengan fitrah manusia. Nabi tidak mengatakan saya kan Nabi, saya kan Rasul, masuk kalah sama Abu Jahal. Enggak, kalah lari di mana enggak kalah. Ya, maka keliru. Hari ini kaum muslimin ketika mengatakan kita Muslim, kita Islam, masuk kalah sama Yahudi. Ya, ya Nabi saja kalah sama Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kan kita harus mengakui kesalahan kita. Bahwa hari ini kita kalah melawan Yahudi. Kita yang sekian miliar ini kalah dengan Yahudi yang hanya belasan juta atau mungkin tidak sampai 10 juta. Ya, akui, akui. Itu. Kalau mau mengakui, insya Allah lapang dada, kemudian bisa menyusun kekuatan. Jangan nggak mau tahu. Nggak mau tahu, pokoknya harus menang. Akhirnya memaksakan diri. Tank dilawan dengan batu, ketapel. Gimana? Ini melawan fitrah manusia. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju besi, pakai tutup kepala besi. Abu Jahal, Abu Lahab pakai tombak, Nabi juga pakai tombak. ya, nggak pakai lidi, ya, atau diludahi, atau di taburin pasir, enggak. Abu Jahal Abu Lahab pakai pedang, dia pakai pedang. Musuh pakai tombak, dia pakai tombak. Pakai manjanik, pakai manjanik. Ya, ini yang perang. Kalau Israel pakai tank, pakai bom, dilawan dengan lemparan batu, bukan perang ini. Konyol. Konyol. Ya, Nabi saja menghindar, Nabi saja pakai baju besi, kemudian kita akan Islam. Nah, pakai ketapel nggak apa-apa. Menang. Buktinya. Ya, nah, dari sini pelajaran besar, bahwa Islam harus melihat dunia ini jangan penuh dengan ghaib, khurafat, mengharapkan pertolongan Allah tanpa usaha yang benar. Harus usaha yang benar. Ingin dagang laris, Pak, cari tempat yang strategis. Jualannya jangan terlalu mahal, pelayanannya servis yang bagus, begitu. Jangan bismillah. Saya sudah baca bismillah. Ya. Laris-laris saja dah. Enggak. Sunatullah berjalan. Sunatullah berlangsung. Harus kita jalani sunatullah itu. Sunatullah adalah sesuatu yang berjalan menurut kehendak Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan sunatullah tidak mungkin berubah. Apa itu sunatullah? Kalau ingin pintar ya belajar. Kalau ingin kaya ya ulet, hemat. Kalau ingin berhasil ya harus sabar, tekun, ulet dan seterusnya. Ini sunatullah. Api itu panas, air itu di bawah 0 derajat membeku, di atas 100 derajat menguap, mendidih dan seterusnya. Ini sunatullah, tidak mungkin bisa dilawan. Ya, siapa yang ingin merubah sunatullah berarti dia ingin melawan ayat. Ya, aini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fath. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, menyusun kekuatan, bergabung dengan penduduk asli Madinah, yaitu orang-orang Ansar. Kemudian ada kekuatan, baru 1 tahun kira-kira sudah berani menghadang kafilah dagang Abu Sufyan dari Syam. Tadinya tidak berkehendak perang, hanya untuk mencegat saja, karena memang barang-barang harta benda kaum muslimin ditinggalkan di Mekah dan diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Tokohnya Abu Sufyan. Maka mau direbut kembali. Dengan kehendak Allah jadilah perang Badar. Setelah menyusun kekuatan. Ya, tahun keduanya perang Uhud, tahun ketiganya perang Khandaq dan seterusnya. Pas tahun 8 Hijrah. Jadi sudah 8 tahun Hijrah, Mekah dikalahkan. Futuh Mekah, 8 atau 9 Hijrah ya. Futuh Mekah. Mekah ditaklukkan. Panjang ceritanya. Panjang ceritanya kenapa sampai Mekah ini ditaklukkan. Ya. Nah, setelah Mekah ditaklukkan ini kata Nabi, la hijrata. Tidak ada hijrah lagi. Tidak wajib hijrah. Yang dimaksud hijrah dari mana ke mana? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu yang dimaksud. Tidak wajibnya, tadinya wajib. Ketika Mekah masih dikuasai Abu Jahal Abu Lahab, ketika Mekah belum dikuasai oleh Rasul dan para sahabat, artinya masih negeri kafir Mekah itu, maka siapa yang ada di Mekah wajib hijrah. Yang tidak hijrah berdosa. Terserah orang-orang muslim yang masih ada di Mekah tidak ikut hijrah, karena hijrah hukumnya wajib. Ketika syariat hijrah ditetapkan oleh Allah dari langit, maka Rasul dan para sahabat hijrah, maka seluruh kaum muslimin wajib hijrah. Dari mana? Dari manapun menuju Madinah. Siapa yang hidup di negeri kafir, dia wajib hijrah ke Madinah. Nah, ketika Mekah ini sudah dikuasai, ketika Mekah ini sudah menjadi negeri muslim, dikuasai oleh Rasul dan para sahabat, maka tidak wajib hijrah lagi. Boleh hidup di Mekah. Boleh hidup di Mekah. Jadi bukan berarti bahwa la hijrah tabat dan fatih, setelah fatih Mekah ini, sampai hari ini tidak ada hijrah lagi. Keliru. Ini pemahaman yang keliru. Jadi syariat hijrah masih ada. Sampai hari ini, sampai hari kiamat. Kapan? Ketika kita hidup di negeri kafir. Ketika kita hidup bagi kafir, maka wajib bagi kita hijrah. Hijrah ke mana? Ke negeri muslim. Itu. Negeri kafir mana? Amerika, Jerman, Jepang, Inggris, Perancis. Itu negeri kafir. Negeri yang mayoritasnya orang kafir, non-muslim, pemimpinnya tentu non-muslim. Peraturannya ada yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, ada yang tidak. Jangan dikira orang-orang kafir, aturan mereka 100% di luar Al-Quran dan Hadis. Enggak. Ya? Ada yang kebetulan sama dengan Al-Quran dan Hadis, ada yang memang mereka mengambil Al-Quran, mengambil Hadis. Karena mereka membaca Al-Quran, membaca Hadis kan, walaupun kafir, dipakai dalam masalah dunia. Misalnya tentang hajr, undang-undang kepailitan, ini dipakai oleh mereka. Ya, ini ada dalam sunnah. Ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya, maka penguasa berhak melarang dia untuk menggunakan hartanya. Ini syariat hajr. 1400 tahun yang lalu sudah disabdakan oleh Nabi. Hari ini baru ada undang-undang kepailitan. Ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi ada beberapa peraturan dalam Islam yang dipakai oleh negara-negara kafir. Bahkan Amerika melarang presiden Islam. Ya, di undang-undang mereka presiden perempuan. Enggak mungkin ada presiden perempuan. Dan di beberapa negara kafir. Ini mengambil sabda Nabi alaihi salatu wassalam. La yufliha qaumun walla amrahum imra'atan. Tidak akan jaya, tidak akan sukses satu bangsa ketika menjadikan perempuan sebagai seorang pemimpin. Dan masih banyak yang lain. Itulah negeri kafir. Nah, sekarang mana negeri muslim? Negeri muslim adalah negeri yang tidak kafir. Itulah negeri muslim. Artinya, mayoritas rakyatnya muslim, pemimpinnya muslim, dan peraturannya sebagian mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sebagian tidak. Ini disebut negeri muslim. Negeri muslim tidak harus 100% mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada. 100% enggak ada. Saudi juga tidak 100%. Ya, bagaimana Saudi akrab dengan Amerika? Ini bukan hukum Islam. Bagaimana seorang negeri muslim akrab dengan negeri kafir? Seorang muslim berkasih sayang dengan orang kafir? Ini di luar hukum Islam. Ya, dan ada beberapa kekeliruan, kesalahan. Saudi tidak 100%. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib tidak sebagus zaman Utsman. Zaman Utsman tidak sebagus zaman Umar. Zaman Umar tidak sebagus zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar tidak sebagus zaman Rasulullah, kan gitu. Maka kalau 100% itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Maka Indonesia ini negeri muslim, bukan negeri kafir. Indonesia, Malaysia, Mesir, Brunei, Irak dan seterusnya, Saudi apalagi, negeri muslim. Negeri kafir adalah Inggris, Perancis, Jerman, Denmark, Amerika dan seterusnya. Itu negeri kafir. Ya. Kalau orang mengatakan bahwa negeri kafir, negeri muslim adalah negeri yang mengamalkan syariat Islam secara sempurna, sekali lagi ini keliru. Sangat-sangat keliru. Berarti Indonesia negeri kafir. Kalau Indonesia negeri kafir, kan negeri hanya dua. Kalau enggak negeri muslim, negeri kafir, itu saja. Ya, negeri hanya ada dua. Maka Rasulullah ketika mau menyerang satu negeri kafir, biasanya beliau nunggu sampai subuh. Beliau mau menyerang malam hari, nunggu sampai subuh. Kedengaran azan subuh apa tidak? Didengarkan, menyuruh pasukan untuk menyebar, mendengarkan ada azan subuh apa tidak? Kalau tidak ada, serang. Kalau kedengaran azan subuh, jangan, stop. Ya, ini menunjukkan bahwa negeri muslim ditunjukkan dengan bergemanya azan. Ini negeri muslim. Ya. Dan ini sesuai dengan hari ini. Lihat negeri kafir, enggak ada bergema azan. Azan pakai speaker keras di New York, di Tokyo, ditangkap polisi. Ya, boleh azan speaker dalam, salon dalam. Ini ibadah kecil. Padahal syiar Islam terbesar. Syiar Islam terbesar azan. Azan ini syiar Islam yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari itu. Ya, ada kalimat tauhid di dalamnya, panggilan salat. Di negeri kita, di Mesir, di Irak dan seterusnya, bebas. Maka Indonesia sekali lagi negeri muslim, bukan negeri kafir. Ya, sebab kalau Indonesia negeri kafir, kita enggak boleh hidup di sini. Kan haram hidup di negeri kafir. Harus hijrah. Ya, Nabi bersabda, "Inni bari'um minal muslim ya'ishuna bainal kafirin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di negeri-negeri kafir, di tengah negeri kafir, di tengah kaum kafir. Aku berlepas diri. Aku tidak mau ikut campur. Aku tidak membela dia. Itu yang dimaksud. Maka haram bagi seorang muslim hidup di negeri kafir. Jangan hidup, jangan bermukim di Amerika, Perancis, Inggris, Jerman, dan seterusnya. Kecuali terpaksa. Ya, enggak mampu hijrah. Karena hijrah ini sebagaimana sholat puasa. Khusus bagi yang mampu. Sholat gak mampu berdiri kan bisa dengan duduk. Gak bisa duduk dengan berbaring dan seterusnya. Puasa, rukun Islam. Kalau gak mampu, ya jangan puasa. Ya, mengqadha di hari lain. Mengqadha gak mungkin karena sudah keluar renta, bayar jizyah. Untuk satu hari tidak puasa, ngasih seorang fakir miskin. Mudah kan? Nah, begitu juga hijrah. Hijrah ini tentu lebih kecil daripada sholat puasa, karena bukan rukun Islam. Maka, yang tidak mampu, ya tidak wajib hijrah. Ya. Ya ini. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi dari Mekah setelah Fathu Mekah. Bukan berarti tidak ada hijrah sama sekali. Masih ada. Yaitu ketika kita hidup di negeri kafir, maka detik itu kita wajib hijrah meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Jadi saudara-saudara kita yang hidup di Amerika, di Inggris, Perancis, dan seterusnya, sementara tidak ada alasan yang hak, maka dia harus hijrah ke Indonesia, apa Mesir, apa Saudi, negeri-negeri muslim. Ya? Kecuali punya alasan yang hak, nanti akan kita jelaskan. Ada alasan-alasan tertentu yang membolehkan kita hidup di Amerika, atau Jepang, atau Inggris, dan seterusnya. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Jadi hijrah dari Mekah sudah tidak ada, tapi jihad ada. Jadi diganti dengan jihad dan niat. Artinya dia ada niat untuk jihad walaupun belum berkumandang panggilan jihad. Ya, atau hijrah. Ini sudah dapat, ini syahidnya. Kita sedang bahas bab niat kan? Ini niat. Artinya orang yang sudah berniat untuk melakukan satu kebaikan tidak kesampaian karena satu hal, maka dia sudah mendapatkan pahalanya. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam beberapa hadis kemarin. Wa idza kuntum tanfiru. Dan jika kalian disuruh berangkat, maka kalian wajib berangkat. Berangkat kemana? Berangkat kemana? Jihad. Jihad. Berangkat yang dimaksud sini jihad. Dari sini kita tahu bahwa jihad harus ada yang nyuruh. Lihat, wa idza kuntum. Yang belajar bahasa Arab tentu tahu ini mabdinya ma'lum apa majhul. Ma'lum apa majhul? Jawabnya majhul, pasif. Ustunfiro. Bukan istanfaro, ustunfiro. Bukan fa'ala tapi fu'ila. Bukan doroba memukul tapi duriba dipukul. Ini bukan menyuruh tapi disuruh. Pasif, ya, majhul. Wa idza kuntum, jika kalian disuruh berangkat, maka kalian wajib berangkat jihad. Dari sini kita tahu bahwa jihad harus ada yang menyuruh. Kalau tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memerintah, tidak sah jihad. Ya, pertanyaan, siapa yang menyuruh? Siapa yang harus memerintahkan? Iya, khalifah. Kalau ada khalifah. Kalau enggak ada, minimal presiden atau raja. Ya, minimal. Gubernur tidak berhak. Bupati, camat, RT apalagi. Ya, pemimpin organisasi Islam tidak sah. Minimal raja atau presiden. Ini pemimpin yang sah satu negeri. Bukan pemimpin organisasi. Seluruh organisasi-organisasi Islam di Jabodetabek sepakat untuk berjihad memerangi orang-orang kafir di Jabodetabek. Enggak sah. Enggak sah. Jihad berperang harus minimal presiden. Presiden kita mengatakan, mari kita dakwah ke timur-timur. Kalau tidak mau masuk Islam, suruh bayar jizyah. Kalau tidak, kita perangi, kita rebut lagi timur-timur. Sah. Siapa mati? Syahid. Insyaallah ta'ala. Ya, siapa yang berhak? Presiden. ya, pemimpin kita. Pemimpin kita presiden, ya, bukan oh saya siapa Amin Rais karena saya orang Muhammadiyah, enggak saya gusur karena saya orang enggak. Pemimpin kita yang Muslim ini adalah presiden kita, yang sah presiden kita. Kita wajib taat pada presiden kita, Muslim presiden kita, bukan kafir. Sholat dari awal sampai akhir presiden kita Muslim semua. Bahkan Indonesia ini negara Muslim, bukan negara kafir. Kita wajib taat kepada pemerintah kita. Hal yang mubah ya, hal yang tidak haram. Presiden kita, pemimpin kita menyuruh kita bikin KTP, wajib kita punya KTP. Menyuruh kita pakai helm kalau naik motor, wajib kita pakai helm dan seterusnya. Taat kepada pemimpin wajib. Ya. Ati Allah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Jelas ayatnya ini. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan uli amri. Siapa uli amri? Pemimpin. Ya. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat padaku, kata Nabi, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat pada amir, berarti dia taat padaku. Barang siapa yang tidak taat pada amir, penguasa, berarti dia tidak taat padaku. Maka seorang muslim wajib taat kepada penguasa. Siapapun penguasa itu, yang penting muslim. Ya, korup, zalim, zina, minum khamr, dosa, urusan penguasa. Urusan kita taat kepada penguasa itu. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan satakunu alaikum asara, akan muncul di tengah-tengah kalian pemimpin yang asara. Nanti akan sampai kita hadisnya. Pemimpin yang zalim, yang mementingkan diri sendiri. Kalau di kita hari ini korup, pemeras harta rakyat. Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, bolehkah pemimpin seperti itu aku gulingkan dengan pedangku ini? Ya, sambil mencabut pedang. Nabi menjawab, la masallu, jangan selagi pemimpin itu masih sholat. Jadi patokannya apa? Sholat. Ketika pemimpin ini terang-terangan, saya sudah tidak sholat lagi, bolehlah digulingkan. Ketika masih sholat, korup dia, ya, dolim dia, ini. Kata Nabi, sabar. Sabar. Ya, karena penggulingan seorang pemimpin berakibat lebih buruk. Ya, dulu tahun 98 kita berharap banyak dari reformasi, mahasiswa yang menggulingkan Soeharto. Banyak sekali harapan kaum muslimin. Ya, sampai hari ini bukan semakin baik, semakin buruk. Ya, kalau dulu korupsi hanya di Cendana saja, oh sekarang pilkada korupsi di mana-mana, di setiap daerah korupsi, semakin buruk. Ya, dulu pemilu hanya 5 tahun sekali, jadi mengubral uang beli tinta, beli kertas itu 5 tahun sekali. Sekarang subhanallah, ya, dulu sekali saja. Nah, sekarang di setiap daerah ada. Ya, gambar-gambar porno di mana-mana, aliran-aliran sesat bermunculan. Dulu takut, aliran-aliran sesat itu dulu takut. Orang-orang Syiah berani hari ini mendirikan Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Dulu nggak berani. Ya, yang konek-konek subhanallah dari gunung-gunung turun ke kota. Ya, yang syirik-syirik semakin buruk, kemiskinan semakin banyak. Ya, ini akibat tidak sabarnya kaum muslim. Bahwa lihat kata Nabi. Ya, Nabi berbicara atas dasar wahyu. Atas nama Allah, dari Allah, ucapan Nabi dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, dia Muhammad berbicara berdasarkan wahyu. Bukan sekehendak hatinya, dirinya. Ya, Nabi katakan sabar. Ya. Kemudian di hadis lain disebutkan illa antara fihi kufran bawaan, kecuali kalau engkau lihat pada dirinya kekufuran yang jelas. Penguasa ini jelas-jelas kufurnya. Misalnya dia mengatakan enggak perlu haji, uangnya kumpulin saja buat pembangunan. Nah, jelas ini ucapan kafir. Semua agama sama, enggak ada bedanya. Jelas ini ucapan kafir. Hadir digulingkan. Ya? Tapi kemaksiatan di bawah itu yang belum menyebabkan kekafiran, maka tidak boleh digulingkan. Ya, karena menggulingkan seorang penguasa akibatnya sangat-sangat buruk di mana-mana. Kita lihat sendiri. Ya, pergantian penguasa yang tidak wajar itu akan terjadi sesuatu malapetaka yang dahsyat. Ya, lihat di Irak, lihat di Timur Timur, di negeri kita waktu itu. dahsyat, makin buruk bukan semakin baik. Ya, jadi tahulah kita bahwa tidak ada jihad kecuali dengan pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, maka tidak sah jihad itu. Ya, yang dimaksud jihad ini jihad yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, yaitu jihad talab. Jihad ada dua, jihad talab dan jihad difa. Jihad talab ini aktif, menyerang, menyerbu, sebagaimana Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat aktif, bukan nunggu musuh datang, enggak. Ya, mendatangi negeri-negeri kafir, apa, dakwah, sampaikan Islam. Ini tujuan utama. Jadi perang bukan tujuan utama, tujuan utama dakwah. Ya, masuklah Islam, aslim taslam. Kalau kalian ingin selamat dari kekekalan neraka, masuklah Islam. Ya, dengan jalan kada. Kalau mau memeluk Islam, rangkul, berarti saudara sama muslim. Kalau enggak mau, bayar jizyah, bayar upeti, pajak. Dan pajak ini, jizyah ini boleh dibebankan kepada non muslim, tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin haram dibebani pajak atau jizyah, upeti, karena kaum muslimin sudah bayar zakat. Kaum muslimin zakat dan kecil, 2,5%. 2,5% kecil, itu pun setahun sekali, bukan setiap kali transaksi, setahun sekali. Ya, ah, yang boleh dibebani pajak, yang boleh dibebani upeti, itu non muslim. Karena muslim kan tidak ada zakat. Nah, besarnya terserah pemimpin, karena syariat tidak mengatur besarnya seberapa. Kalau zakat ada 2,5%. Gitu. Ah, jadi kalau dia tidak mau masuk Islam, suruh bayar jizyah sebagai rasa tunduk kepada kaum muslimin. Ah, kalau dia mau bayar jizyah, maka dia menjadi orang-orang kafir dhimmi. Kata Nabi, barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, berarti dia menyakiti aku. Aku melindungi kafir dhimmi. Jadi kafir dhimmi, yaitu kafir non-muslim yang tunduk terhadap pemerintahan kaum muslimin, mau bayar jizyah, wajib dilindungi. Hartanya, keamanannya, nyawanya, jiwanya, dan sebagainya. Wajib dilindungi. Gitu. Kalau bayar jizyah tidak mau, masuk Islam tidak mau, bayar jizyah tidak mau, baru jalan terakhir. Apa jalan terakhir? Perang. Perang. Mati syahid, insyaAllah. Ini yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Jihad terbesar. Jihad terbesar, jihad talab. Jadi aktif. Ya, ada negeri kafir sana, didatangi. Ya. Yang kedua, jihad difa. Jihad difa. Jihad mempertahankan diri. Kita sedang enak-enak di kampung kita, tiba-tiba ada serangan dari orang-orang kafir. Ah, ini namanya jihad difa. Ini tidak perlu pemimpin, tidak perlu komando, tidak perlu ada perintah. Ya, jadi masing-masing mempertahankan diri sendiri dengan golok, dengan parang, dengan pistol, membunuh orang kafir yang menyerang kita, boleh. Karena sifatnya apa? Difa. Membela diri. Gitu. Bagaimana? Ah, ini yang nomor dua, yang terbesar tadi. Ya, mati syahid misalnya untuk anak. Man kutila duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela hartanya, syahid. Membela nyawanya, lebih syahid lagi. Ya, kita dirampok, kita pertahankan, kita mati, syahid. Apa jaminan orang mati syahid? Seluruh dosanya diampuni. Seluruh dosanya yang besar, yang sedang, yang kecil. Pernah zina puluhan kali, semua diampuni. Pernah minum khamr, diampuni. Ya, pernah ninggalin sholat sekian tahun, dosa yang sangat besar, ya, diampuni. Dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia? Enggak. Utang enggak diampuni. Ada hitungannya. Nabi mengatakan, seluruh dosamu diampuni kecuali utang. Utang ada hitungannya. Entang-entang mati syahid, utangnya lunas semua? Enggak lunas. Enggak lunas. Gitu. Ah, utang tidak diampuni, apalagi lonjok, nendang, rampok, bunuh, lebih tidak diampuni lagi. Utang halal atau haram? Utang halal. Siapa bilang utang haram? Utang halal. Nabi pernah utang kepada orang Yahudi. Itu tidak diampuni, artinya ada hitungannya. Walaupun dia mati syahid, apalagi mukul, nonjok, nendang, dan seterusnya, membunuh. lebih tidak diampuni lagi. Jadi yang dimaksud orang mati syahid, semua dosanya diampuni, itu khusus dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada sama manusia, ada hitungan. Maka jangan mudah-mudah bikin dosa kepada manusia. Sulit taubatnya. Susah. Ya. Kalau dosa kepada Allah, lebih mudah. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, نسق وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة. Telah dimansuh. Apa dimansuh? Dihapus. Telah dihapus apa? Kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah sudah dihapus. Sebagaimana kawin mut'ah telah dihapus. Dulu pernah boleh kawin mut'ah, dihapus. Haramnya ziarah kubur, dihapus. Siapa yang berjima dan tidak mengeluarkan air mani, maka tidak wajib mandi, dihapus. Ya, dan banyak sekali hukum-hukum yang mansukh, dihapus. Maka dalam Al-Quran ada nasikh, ada mansukh. Begitu juga dalam hadis, ada nasikh, ada mansukh. Barang siapa yang tidak tahu nasikhnya mana, mansuhnya mana, yang mutlak yang mana, yang muqayyad yang mana, yang am yang mana, yang khas yang mana, jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran dan hadis. Jangan coba-coba. Baca boleh. Tidak tahu maknanya, diam. Jangan ngarang-ngarang. Ya? Hari ini belum belajar ilmu tafsir. Belum belajar usul fikih. Begitu baca satu ayat, langsung direnungkan 5 menit, langsung keluar fatwa. Baca satu ayat, direnungkan 10 menit, keluar fatwa. Ah, ini bahaya. Ya, bahaya. Jangan memahami Al-Quran dengan pemahaman diri kita sendiri. Pahami menurut pemahaman Rasul dan para sahabat. Ada mutlak, ada muqayyad, ada yang nasih, ada yang mansukh, ada yang am, ada yang khas. Ya, seperti ini. Jadi kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah dihapus. Dihapus, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Li'annaha sarat dara Islam. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Ketika dikuasai oleh negeri Islam, menjadi negeri Islam. Waktu itu Timur-Timur negeri Islam. Sekarang sudah negeri kafir lagi. Karena yang menguasai orang kafir. Mayoritas kafir. Waktu itu negeri Muslim. Karena tentu tunduk di bawah pemerintahan RI, walaupun gubernurnya Nasoro misalnya, ya, gubernur kan wajib menjalankan peraturan dari atas. Seperti kita di Bali, nggak apa-apa. Di Irian nggak apa-apa, karena di bawah pemerintahan negeri Islam. Ya, wa hukmu Makkah fi dzalika hukmu ghairiha idza fatahahul muslimun. Hukum Mekah dalam hal ini sama dengan hukum negeri-negeri lain apabila sudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, seperti Papua Nugini, negeri kafir. Ketika sudah dikalahkan pemerintah Indonesia menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia, maka menjadi negeri muslim. Orang-orang muslim di Papua Nugini boleh hidup di situ, enggak harus hijrah. Kalau sekarang harus hijrah. Ya. Bagi yang mampu tentu. Kemudian bisyaratun nabawiyatun anna Makkah taqwa darul islamin abada. Kabar gembira dari Nabi, dan ini wahyu. Ucapan Nabi adalah wahyu dari langit. Anna Makkah taqwa darul islamin abada. Bahwa Mekah selama-lamanya akan menjadi negeri Islam. Tidak mungkin Mekah ini menjadi negeri kafir. Semenjak ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 8 atau 9 Hijrah itu, sampai hari ini belum pernah Mekah dikuasai oleh negeri kafir. Belum pernah dikuasai oleh Romawi, Persia, ya, Amerika dan seterusnya, belum pernah. Belum pernah. Selalu yang menguasai Mekah adalah negeri kafir, karena ini adalah wahyu. Dan sampai hari kiamat. Bahkan nanti ketika datang fitnah terbesar, apa? Dajjal. Dajjal ini fitnah terbesar. Ujian cobaan terbesar yang pernah Allah berikan kepada manusia. Yaitu datangnya Dajjal. Dajjal ini menginjak semua negeri. Semua negeri diinjak oleh Dajjal. Dikuasai oleh Dajjal. Kecuali dua. yaitu Makkah dan Madinah. Dajjal tidak mampu masuk ke dua kota itu, Makkah dan Madinah. Selain itu diinjak oleh Dajjal. Dajjal ini kekuasaannya sangat dahsyat. Sebentar sudah ada di timur, sebentar sudah ada di barat, utara, selatan, dan tidak ada bumi, tidak ada negeri yang tidak diinjak oleh Dajjal. Ya, apa panjang cerita tentang Dajjal, Syekh Albani, Abu Abdurrahman, rahimahullah, muhadis besar abad ini mengumpulkan dalam buku khusus turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Ya. Yang ketiga, لا تنقطع الهجرة ما دام في الدنيا دار كفر ودار إسلام. Selagi di dunia ini masih ada negeri kafir dan negeri Islam, selagi di dunia ini masih ada negeri kafir dan negeri Islam, maka hijrah tidak akan berhenti. Jadi masih ada. Ada Amerika, ada Indonesia, ada Jepang, ada Mesir. Maka syariat hijrah masih ada. Dari mana? Dari negeri kafir ke negeri Islam. Dari Amerika ke Indonesia atau ke Mesir. Begitu. Nah, syariat hijrah ini akan selesai. Tidak ada hijrah lagi. Ketika seluruh negeri di muka bumi ini dikuasai oleh negeri oleh kaum muslimin. Nanti akan terjadi. Tafsir dari firman Allah, liyudhirahu ala dini kulli. Allah akan menangkan Islam terhadap semua agama. Ini di zaman Muhammad bin Abdullah kelak, yang namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti bapakku, kata Nabi. Muhammad bin Abdullah bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Ini akan memimpin kaum muslimin, akan mengalahkan Yahudi dan Nasrani dan semua agama, dan dunia ini akan dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, dan keberkahan akan muncul hari itu. Kesejahteraan, keamanan, ketentraman meliputi seluruh dunia setelah sebelumnya dunia penuh dengan kekejaman, kezaliman, keburukan, kekafiran dan seterusnya. Ya, dan berkah hari itu seperti berkahnya Nabi Adam. Ya, ada 8 atau 9 orang kenyang dengan satu tangkai anggur. Berkah dan aman. Anak-anak kecil bermain-main dengan ular. Anak-anak gadis kecil bermain-main dengan singa. Itu hari itu betul-betul sangat aman. Jangankan manusia dengan manusia, manusia dengan binatang buas saja tidak berkelahi. Ya, itulah keamanan hari itu. Tapi tidak lama, hanya beberapa puluh tahun, habis itu Allah matikan kaum muslimin dan muncullah Ya'juj Ma'juj, bangsa perusak. Kemudian matahari terbit dari barat, kemudian kaum muslimin dimatikan semua, kemudian tinggallah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahli maksiat, dan kekacauan di mana-mana, lalu terjadilah hari kiamat. Ya, hari kiamat terjadi fi syirarin nas, di saat-saat seburuk-buruk manusia hidup. Ya, hari kiamat terjadi ketika sudah tidak ada lagi kaum muslimin di muka bumi. La yuqalu fil ardi Allah Allah. Hari kiamat terjadi ketika di muka bumi ini tidak ada satupun orang yang menyebut lafaz Allah. Allah enggak ada lagi. Jangankan Allah, astagfirullah, innalillah, Allah saja enggak disebut. Boro-boro salat. Ya. Allah saja enggak disebut, enggak ada yang menyebut Allah. Itulah syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Waliyadu billah. فَمَنْ كَانَ فِي دَارِ الْكُفْرِ وَاسْتَطَاعَ الْخُرُوجَ مِنْهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَالْهِجْرَةُ فَرْضٌ عَلَيْهِ. Barang siapa yang berada di negeri kafir dan dia mampu keluar dari negeri itu untuk menuju negeri Islam, maka hijrah waktu itu fardu ain bagi dia. Ya, أَمَّا الْمُسْتَطَعُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Adapun orang-orang lemah, yaitu orang-orang yang sangat tua, perempuan-perempuan, anak-anak kecil, maka tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ataupun orang yang dewasa tapi dia tidak punya uang, tidak ada jalan, ya, dia tidak wajib sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, al-khairul ladzi inqata'a bin kita'il hijrati yumkinu tahsiluhu bil jihadi wan niyyati shalihah. kebaikan yang akan terputus dengan terputusnya hijrah. Hijrah itu kan pahalanya besar sekali. Dan beberapa ayat disebutkan pahala hijrah besar sekali. Nah, ini enggak dapat karena sudah tidak ada hijrah lagi. Enggak dapat kan? Sudah enggak ada hijrah lagi. Yumkinu tahsiluhu bil jihadi wa niyatis shaliyah. Itu akan masih bisa kita raih dengan cara jihad dan niat yang baik. Gitu. Ya, jadi tidak boleh putus asa gitu. Wah, enak ya. Zaman sahabat ada hijrah bersama apa? Ada jihad bersama Nabi, pahalanya besar syahid ya. Enak ya kaum muslimin di Palestina ya. Oh, ada hijrah ya. Di kita enggak ada ya. Ah, enggak. Tetap dengan kita niat maka sudah mendapatkan. Sebagaimana nanti juga akan sampai kita hadisnya, man sa'alallaha asyhadata bisidqin. Barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid bisidqin dengan benar-benar minta, ballaghahullahu manazil asyhada, maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid, pasti. Pasti dia akan mati syahid, pasti. Wa immata ala firasyhi, walaupun akhirnya dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi walaupun mati di atas kasur, tapi ditulis oleh Allah dia mati syahid. Kalau sebelumnya dia mohon kepada Allah mati syahid, bisidqin dengan benar. Ya, artinya siap ya Allah matikan saya dalam keadaan syahid, walaupun dengan cara usus saya keluar misalnya, kepala saya lepas dari badan saya misalnya. Aku siap ya Allah matikan aku dalam keadaan syahid. Ya, dan dia betul-betul minta kepada Allah, maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid. Walaupun kenyataannya dia mati di atas tempat tidur, mati biasa. Ya, ini menunjukkan bahwa niat adalah sesuatu yang sangat besar. Niat tekad bulat pasti dapat pahala, walaupun enggak kesampaian. Sudah bertekad bulat yang mau pergi haji. Ya, uang sudah dipersiapkan. Ya, kita mau bayarkan, kerampokan, maka sudah dapat pahala. Ya, seperti haji. Maka niat terus, terus niat untuk menjadi orang baik, untuk dermawan, untuk membantu, terus niat di sini harus ada. Ya, kesampaian atau tidak kesampaian sama saja. Tentu niat di hati, ya tidak di mulut. Di hati nggak bisa dibohongi. Di hati nggak bisa dibohongi. Kalau di mulut, Pak, iya nih saya niat mau bantu masjid ini. Ya, di mulut bisa. Hati nggak bisa dibohongi, niat atau tidak. Maksud saya di hati. Ya, kalau di mulut siapapun bisa ngomong. Niat di hati enggak bisa dibohongi. Dia niat atau tidak ada di hati. Ya, maka niatlah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang besar. Berniatlah. Ya, saya berniat nih mau membantu, mau membayar biaya rumah sakit dia. Nah, berapa puluh juta dia saya akan, tapi di hati. Di hati. Ya. Nah, niatlah seperti itu. Kesampaian atau enggak kesampaian sudah dapat pahala. Kemudian wujubul khuruji fil ghazwi idza da'a ilaihi al-imam. Wajib keluar untuk berperang, berjihad apabila disuruh oleh imam. Imam ini ada dua. Imam yang terbaik berupa khalifah. Artinya pemimpin kaum muslimin seluruh dunia. Seperti Rasulullah waktu itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Di seluruh kaum muslimin di bawah pimpinan satu orang. Ini khalifah namanya. Ini yang terbaik. Atau yang di bawah itu apa? Raja atau presiden. Ini sah. Khalifah tidak wajib. Khalifah yang terbaik, tapi tidak wajib. Tidak wajib kaum muslimin punya khalifah. Siapa yang mengatakan bahwa kaum muslimin wajib punya khalifah, berarti pendapatnya bertentangan dengan pendapat manusia-manusia alim, yaitu para sahabat. Ketika sahabat masih hidup, itu khalifah sudah ada dua. Ya, satu Bani Umayyah, satu Bani Abbasiyah di Andalus. Dan para sahabat diam saja, nggak apa-apa. Ada dua khalifah, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini ada banyak sekali, masing-masing negara punya pemimpin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, karena Nabi bersabda seperti ini, khalifahku akan berjalan selama 30 tahun, dan setelah itu adalah raja-raja. Kalimatnya raja-raja, al-muluk, bukan malik, jama al-muluk. Ya, dan Nabi diam, bukan. Ini salah ya, yang raja-raja. Enggak, Nabi diam. Berarti Nabi tidak menyalahkan. Artinya sah. Kaum muslimin di bawah pemimpin raja-raja muslim, boleh. Ya, Raja Saudi, Raja Yaman, Raja Jordan, ya, Presiden Indonesia, dan sah. Enggak apa. Walaupun bukan yang terbaik. Yang terbaik khalifah. Dan kekhalifahan ini adalah anugerah. Anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Jadi enggak bisa kita usahakan. Anugerah dari Allah. Ketika apa? Ketika kaum muslimin mayoritas beriman dan beramal soleh. Buka An-Nur 55. Ya, An-Nur 55 menyatakan bahwa wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat. Allah akan memberikan kekhalifahan kepada kalian kaum muslimin ketika kaum muslimin mayoritas beriman dan beramal soleh. Beriman itu tidak syirik, beramal soleh itu tidak bid'ah. Jadi perbuatan syirik dan bid'ah ini perbuatan yang bisa menghambat kekhalifahan. Maka kalau mau menegakkan kekhalifahan, berantas dulu syirik, berantas dulu bid'ah, baru akan tegak kekhalifahan. Tidak mungkin tegak kekhalifahan ketika kemusyrikan masih di mana-mana seperti hari ini. Kaum muslimin percaya dengan jimat-jimat, benda keramat, ya, datang ke dukun-dukun, datang ke tempat-tempat keramat, tidak akan tegak kekhalifahan. Ini dulu dibasmi, ini penyakit yang sangat besar, yang sangat dahsyat, dan tidak akan diampuni oleh Allah dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa lain selain syirik. Ya. Kemudian wa fi hadza bayanun anna al-jihad la budda lahu min imamin wa rayatin. Ini menunjukkan bahwa jihad tidak boleh tidak. Jihad tidak boleh tidak, harus dengan imam dan rayah bendera. Ya, bendera apa? Bendera imam itu, bendera negara itu. Maka Rasulullah mengatakan, bendera ini akan aku berikan besok kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, dan Allah akan memberikan kemenangan lewat tangannya. Jadi ada bendera, dikasihkan. Dan bendera ini dibawa oleh komandan pasukan sebagai tanda. Sebagai tanda bahwa komandannya di sini, jadi prajurit pasukan berperang harus mengikuti perintah dari sang komandan dan seterusnya. Hanya itu. Selesai perang simpan lagi bendera. Ya, tidak dikeramatkan, tidak dijadikan pusaka, ya. Tidak untuk dilihatin sambil tangan kita diletakkan di jidat begitu. Enggak, bukan dibegitukan. Bendera dalam Islam buat tanda saja. Ya, keinjek-injek ya enggak apa-apa, itu barang. Itu benda, enggak ada keramatnya, enggak ada pusakanya, enggak ada jimatnya. Ya. Islam mengajarkan tidak menjadikan benda-benda sebagai jimat. Ya, dikeramatkan, diawetkan, apa itu? Ya. Enggak ada gunanya sama sekali. Ya, bendera hanya untuk seperti itu. Al-a'malu tu'tabaru binniyyah. Selanjutnya, bahwa amal itu akan diterima hanya dengan niat. Niatnya baik dapat kebaikan, niatnya buruk dapat keburukan. Yang terakhir, yajibu qasdul jihadi wa tahdithun nafsi bihi wal i'dadu wal isti'dadu lidzalik. Wajib berniat untuk jihad dan tahdithun nafsi, memohon kepada Allah agar mendapatkan kesempatan untuk berjihad tadi mati syaitan. Ini satu keutamaan, dan mempersiapkan diri dalam berjihad, diantaranya berolahraga, ya, keterampilan senjata, ini termasuk persiapan diri. Ya, selesai hadis ini dengan beberapa kesimpulannya. Selanjutnya ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum. Satu aja. Ya. Tidak yang antri takutnya. Pilih yang antum enggak paling penting. Ya, kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa menghindar. Dan haram menghindar pajak dengan cara bohong. Haram. Karena bohong adalah haram. Ya, bohong yang dibolehkan hanya tiga ini. Sudah sering kita bahas. Terhadap suami istri, melindungi orang yang akan didolimi dalam peperangan. Ya, dalam masalah ini tidak boleh. Kemudian kita cari orang yang ahli, kemudian mengecilkan data, manipulasi data, ini haram. Maka dalam hal ini kita terdolimi, ya sudah. Kita tidak bisa eles, tidak bisa menghindar dari pajak itu. Ya sudah, bayar. Bayar saja. Ya, dalam hal ini kita dizalimi. Kecuali kita bisa, ya. Kalau saya punya motor butut tahun 80-an ya, dipakai dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, ya enggak usah. Enggak bayar enggak masalah. Ya. Karena pajak ini 1/5, ya. Insyaallah, jika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menolong kita. Enggak mungkin orang yang taat akan dibiarkan oleh Allah. Ya, ketika pemerintah kita ini taat kepada Allah, tidak memungut pajak tapi memungut zakat. Pajak sekali lagi boleh, asal yang dipungut non muslim. Kristen, Buddha, Cina, Hindu itu dipungut silakan sebesar-besarnya. Kaum muslimin cukup pajak, cukup zakat, bukan pajak, ya. 2,5%, dan insya Allah akan ada sebagaimana hari di zaman Umar bin Abdul Aziz, harta kekayaan negara melimpah ruah sampai mencari penduduk yang miskin susah, mencari mustahik zakat untuk menerima zakat susah karena mayoritas kaya, ya, padahal tidak ada pajak. Tidak ada jizyah untuk kaum muslim. Yang ada adalah zakat. Apalagi negeri kita, apa yang tidak kita miliki ini? Minyak, emas, batu bara, perak, dan seterusnya dimiliki oleh Indonesia ini. Maka tidak kurang-kurangnya kalau si pengelolanya jujur, kalau tidak dijual kepada orang-orang kafir. Jadi intinya bukan di situ. Hari ini semua dipungut pajak. Saya jual sesuatu, ya, dibeli sama antum, ya. Ini kan urusan saya dengan antum. Ya, negara dapat 10%. Apa enggak zalim besar-besaran ini? Ya, tapi ya karena enggak berkah akhirnya seperti ini. Kemiskinan di mana-mana. Orang semua orang ditarik pajak. Tapi kemiskinan di mana-mana. Tidak berkah. Tidak berkah. Bandingkan Saudi, enggak ada 1% pun pajak di Saudi. Ya, yang ada zakat. Subhanallah melimpah ruah. Melimpah ruah. Enggak ada orang miskin. Ya, pembantu-pembantu pegawai sampai polisi enggak ada orang Saudi. Enggak ada mau jadi polisi. Ya. Wah, ya rakyat bosmu arisan. Ini keberkahan. Karena mereka taat kepada Allah dan Rasul. Ya, Allah akan beri jalan. Maka kita taat. Muslim Palestina melawan Israel karena tanah airnya diambil. Apakah termasuk jihad mempertahankan diri? Bagaimana sikap terbaik kita sebagai sesama muslim? Karena muslim itu ibarat satu tubuh. Iya, seperti tadi saya katakan, difa, membela diri. Ya, tapi ini bagi rakyat, bagi pemimpin, rakyat kalau saat pada pemimpin, seperti Nabi dong. Ya, Nabi dan para pemimpin Islam tidak membiarkan rakyatnya habis binasa. Ya, tapi jangan sampai habis binasa. Maka bagaimana? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Tidak kuat kalah melawan Abu Jahal Abu Lahab. Susun kekuatan di Madinah. Begitu. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, asrafil anbiya wal mursalin, ngungsi dulu, lari dulu. Begitu. Ya. Maka dan Mekah jelas tanah air Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa kaum muslimin itu tidak harus menang. Dan ini janji Allah. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami pergilirkan. Kadang kaum muslimin menang, kadang kalah. Kadang orang kafir menang, kadang kalah. Kaum muslimin Palestina Masjid Al-Aqsa pernah dikuasai oleh tentara Salib selama 90 tahun. Pernah dikuasai oleh tentara Salib, kemudian direbut lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi 90 tahun. Artinya, ya kaum muslimin itu kalau kalah, ya akui gitu. Jangan harus menang lalu memaksakan diri gitu. Ibarat satu tubuh, betul. Maka tentu kita sedih. Kita sedih, kita prihatin terhadap saudara-saudara kita di Palestina, di Afghan, di Irak, di Lebanon dan seterusnya. Jelas, jelas. Jangankan yang sholat jamaah, itu orang-orang jarang sholat dan nongkrong, dia marah, marah melihat Israel begitu sombongnya, begitu zalimnya, marah dan cinta kepada kaum muslimin itu. Apalagi kita yang suka sholat, yang berusaha taat kepada Allah, marah. Tapi bisa apa? Kan begitu. Bisa apa? Dia paling marah. Kalau punya uang, kirimkan dana. Punya senjata, kirimkan senjata. Ini yang lebih baik daripada orang. Karena mereka butuh senjata, bukan butuh orang. Kalau muslimin di Lebanon butuh senjata, orang sudah banyak tentunya, ya kan? Ya, kita harus logis dong. Ya, karena ini masalah dunia. Kalau masalah ruku, sujud, nggak ada yang logis. Ya, nunjuk dengan jari nggak logis. Ya, itu hanya ketaatan saja. Apa perintah Allah dan Rasulnya? Kalau ini kan masalah dunia, harus logis sesuai dengan logika kita. Manfaatnya apa, kerugiannya apa, begitu. Ya, dan tidak perlu ya dengan cara berbuat dosa. Ya, apa turun ke jalan, memacetkan jalanan, dosa. Ya, orang yang akan ke rumah sakit terhambat dengan banyaknya demo ini dosa. Enggak boleh tujuan baik dengan cara dosa. Apa kata Nabi, termasuk iman apa terendah apa menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi biar jalan itu mulus, biar jalan itu lapang. Nah, ini malah disesaki oleh kita berjubel-jubel. Ada orang mau ke rumah sakit, ada orang mau ngantor, ada orang jadi terhambat. Ini menyusahkan kaum muslimin. Ya. Kemudian teriak-teriak menghujat Israel. Israel tertawa. Israel tidak akan bergeming dengan teriakan, kutukan. Israel Yahudi, satu-satunya jalan yang membuat kapok, bunuh. Tidak ada jalan lain bagi Yahudi, kecuali bunuh. Maka bunuh Yahudi. Kalau bisa. Ya, kalau bisa bunuh Yahudi. Tidak bisa. Yahudi tidak akan bergeming dengan teriakan, resolusi. Diketawain sama Yahudi. Yahudi dari dulu, siapa yang baca Al-Quran, siapa yang baca sunnah, akan tahu betapa dahsyatnya kedzaliman Yahudi. Membunuh Nabi dan Rasul biasa bagi mereka. Ya, membunuh anak, melemparkan anak kecil yang sangat tampan, ganteng, dan itu saudaranya, adiknya, dilemparkan ke dalam sumur. Ini kejahatan pertama bangsa Israel, Yahudi, dan Israel. Ya. Kemudian berbuat durhaka kepada bapaknya Yakub, kemudian berbuat durhaka kepada nabinya Nabi Musa, Nabi Isa, membunuh Nabi Isa, mau menyalib Nabi Isa tapi tidak berhasil, dan seterusnya. Dan inilah Yahudi, inilah Yahudi. Siapa yang baca Al-Quran, baca Sunnah, dia akan paham bagaimana Yahudi. Yahudi tidak akan bergeming dengan resolusi, teriakan. Maka satu-satunya jalan bagi Yahudi adalah bunuh. Siapa yang ketemu Yahudi, bunuh. Ini Sunnah Nabi SAW. Dan dibantah Yahudi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mampu dengan para sahabat. Kita enggak mampu, karena dasarnya Yahudi, ya, maka sahabat. Sahabat susun kekuatan akan bunuh lain, dan nanti Yahudi akan dibantai oleh kaum muslimin, ya, di bawah pemimpin Imam Mahdi. Sahabat, sahabat, ya. Maka jangan kutuk Yahudi, percuma. Apalagi Israel, jangan ya. Mengutuk Israel bisa. Israel itu siapa? Israel itu siapa? Israel Nabi yang sangat mulia, anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Yakub. Yakub ini sering pergi malam, Isra, orangnya disebut Israel. Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Yakub. Israel itu Yakub. Maka jangan kutuk Israel, berarti mengutuk Nabi Yakub. Haram Nabi kok dikutuk. Ya, sebut Bani Israel, bukan Israel. Ya. Israel itu Nabi Yakub saya. Bagaimana kalau ditugaskan kantor ke negeri kafir untuk beberapa bulan atau tahun? Apa wajib menurut? Kalau hari atau minggu barangkali ya. Karena yang haram itu mukim, tinggal. Kalau datang ke sana untuk satu urusan bisnis, seminggu, dua minggu, habis itu pulang lagi, enggak masalah. Karena Nabi dan para sahabat juga sering mengunjungi negeri kafir untuk satu tujuan. Yang tidak boleh mukim. Mukim itu tinggal di sana. Setahun, dua tahun itu ya sudah disebut mukim. Ya, kalau dua minggu, tiga minggu atau satu bulan mungkin, mungkin boleh, masih dibolehkan. Selanjutnya, bagaimana hukumnya sholat malam di bulan Ramadan sedangkan kita sudah melakukan sholat raweh dan witir? Bolehkah sholat malam dilakukan berjamaah? Berjamaah boleh, sholat malam berjamaah boleh, sendiri juga boleh. Sholat raweh ini kita harus tahu bahwa sama dengan sholat tahajud. hanya khusus di bulan Ramadan boleh dilakukan sebelum tidur. Khusus di bulan Ramadan boleh dilakukan sebelum tidur. Jadi nama salat malam atau qiyamul lail itu tahajud atau tarawih atau yang ganjil namanya witir. Ya, gitu. Ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, mazada Rasulullah ala 11 rakaatan. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini menunjukkan bahwa di dalam Ramadan dan di luar Ramadan sama, sama-sama 11. Mak dan khusus di bulan Ramadan boleh dilakukan sebelum tidur. Sepertiga malam yang awal. Kalau di luar Ramadan, sepertiga malam yang akhir. Kalau di bulan Ramadan, sepertiga malam yang awal. Ya, kira-kira jam 8:30-9 gitu, seperti jam-jam kita tarawih. Maka kalau sudah tarawih 11 rakaat, ya enggak perlu lagi. Karena jadi lebih dari 11 kan? Padahal Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah lebih dari 11. Tentu yang terbaik kita mencontoh Rasul. Mau nyontoh siapa lagi kalau bukan mencontoh Rasul? Gitu. Kecuali ketika kita tarawih baru 6 rakaat. Ya, tambah lagi 5 rakaat, ah boleh. Baru 7 rakaat, tambah lagi 4 rakaat, ah boleh. Ya. Iya, Arab bukan dalil. Arab bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul. Ala fahmi sahabat. Ya, Arab, Mesir, Indonesia, oh pokoknya dalil adalah bukan negara. Gitu. Kita akui negara yang paling sunnah di muka bumi, yang paling dekat kepada kebenaran, yang anti syirik, tegas terhadap musyrikan, Saudi. Kita akui. Ya, salat berjamaah begitu banyaknya, ya bangsa bid'ah-bid'ah, tahlilan, muludan, manakiban, dan enggak ada di sana. Kita akui. Ada orang-orang yang berbuat syirik, nangis-nangis di Ka'bah diusir oleh polisi askar. Kita akui. Tapi bukan dalil. Tidak semua yang ada di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi benar. Ya, karena dalil adalah Al-Qur'an dan Sunnah, bukan Saudi. Kenyataan kaligrafi tulisan emas bertebaran di sana. Padahal Nabi tidak contohkan seperti itu. Ya, tarawih 23, bahkan kalau 10 hari terakhir bisa 36. Nah, tentu kita mengikuti perkataan Aisyah. Aisyah mengatakan Rasul tidak pernah lebih dari 11. Dan ini yang dipegangi oleh Syekh Al-Albani ya dan yang lainnya, bahwa tarawih lebih dari 11 maka dia adalah seperti sholat sunnah duhur 5 rakaat. Ya, artinya menambah. Sholat sunnah duhur ya, bukan sholat duhur. Syekh Al-Albani mengatakan sholat sunnah. Tapi dalam beberapa terbitan, salah cetak menjadi sholat duhur. Ini yang menimbulkan fitnah. Yang terakhir, apakah membayar fidyah dalam satu hari, yaitu dengan memberi 3 kali makan atau 1 kali? Yang benar 1 kali, bukan 3 kali. 1 kali. Mana dalil? Anas bin Malik. Anas bin Malik umurnya sangat tua. Anas bin Malik ini pelayan Nabi selama 10 tahun. Jadi banyak mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Ratusan ribu bahkan jutaan hadis Nabi dihafal oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik umurnya sampai 100 tahun lebih. Dan di akhir umurnya tidak sanggup berpuasa. Biasanya di awal-awal Ramadan Anas bin Malik memanggil 30 fakir miskin. 30 fakir miskin dikasih makan sekali. Sudah. Ya, jadi satu hari tidak puasa maka memberikan makan satu fakir miskin sekali. Bagaimana kalau dua kali tiga kali? Ya lebih baik, kan gitu, lebih baik. Ya minimal satu kali. Satu kali sudah sah. Ya waktu habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.